Tanya jawab Ustaz. Ada lembaga atau instansi yang bertugas menyerahkan uang pensiunan. Kemudian bolehkah kita sebagai penerima dana pensiun itu memberikan tips kepada petugas yang menyerahkan uang tadi? Jawabannya, hukumnya, jawaban pendeknya haram. Jawaban panjangnya haram. Karena uang tips di sini statusnya adalah hadiyatul ummal. Dan hadiyatul ummal, kata Nabi SAW, ghululun. Hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah memiliki pekerjaan atau orang yang menjadi karyawan, kemudian dia melayani kita sesuai dengan tugasnya, adalah ghulul, harta khianat. Sehingga hukumnya tidak boleh. Ya, tidak perlu ada tradisi seperti ini. Kebiasaan kayak gini di Indonesia itu membuat orang menjadi tidak nyaman ketika enggak ngasih. Kita sebenarnya sudah berusaha ingin enggak ngasih, tapi ketika enggak ngasih ditunggu. Atau ada kesan dia berharap dikasih. Ini kalau bisa ndang segera pergi orangnya, tapi dia cari-cari ya, apa ya kira-kira biar dikasih. Saya pernah di sebuah hotel gitu ya, diantar sama petugasnya, sudah sampai di situ barang diletakkan tak diamin aja. Nah, setelah itu baru dia ngomong, coba dikasih berapa lah. Nah, berapa? Yes, seikhlasnya. Akhirnya saya kasih. Setelah dikasih dia bilang, ini ikhlas ya, ikhlas ya, ini ikhlas ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau enggak ikhlas tak kembalikan, ini ikhlas ya. Nah, kenapa kamu berharap minta kan gitu? Berharap dikasih kalau seperti ini caranya. Sehingga sebenarnya dia sendiri secara nurani merasa enggak nyaman. Makanya ketika enggak dikasih, dia berharap dikasih. Kalaupun dikasih, kadang dia ketakutan, jangan-jangan ini enggak benar. Jawab Ustaz. Yuk, dukung kami Radio Muslim.